Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahula amma ba'd. Tabarakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai pada tanda jazm yang kedua. Qala mawadi'ul hadfi, tempat-tempat al-hadf, membuang. 6 sebagai tanda jazm. Membuang, ada membuang huruf ilah dan membuang nun. Qala Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Daud As-Sinhaji al-Ma'ruf ibn Ajurum rahimahullahu ta'ala. Wa amal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari al-mu'tal lil akhir wa fil af'alil khamsati allati rafu'a bi thabatin nun. Berkata Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala, u'ammal hadfu, adapun hadaf, membuang, maka fayakunu alamatanil jazmi, menjadi tanda untuk jazm, fil fi'lil mudhari' mu'tal akhir, dari atau pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, fi'il mudhari' yang akhirnya huruf illah, alif, waw, atau ya. Dan pada af'alul khamsah yang tanda rufaknya dengan tetapnya nun. Af'alul khamsah yaitu fi'il-fi'il yang bersambung, fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamah, dan ya mukhatabah. Baik. Ketika dia tanda rufaknya dengan tetapnya nun, tanda jazmnya dengan hadfun nun. Qala syari' wa aqul lil hadfi mawdi'anihi yakunu fi kulli wahidin minhuma dalilan wa alamatan ala jazmil kalimati. Saya katakan hadf, membuang, ada tempat yang pada masing-masing dari kedua tempat itu al hadf menjadi dalil atau tanda atas jazmnya sebuah kata. Al-mawdi'ul awwal al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir. Fi'lul mudhari' al-mu'talul akhir. Tempat yang pertama adalah fi'il mudhari' yang berhuruf illah akhirnya. Wa makna kaunihi mu'talal akhiri anna akhirahu harfun min hurufil illati thalathati allati hiya al-alifu wal waw wal ya. Makna keadaan fi'il itu mu'tal akhir adalah bahwa akhirnya adalah salah satu huruf dari huruf-huruf ilah yang tiga, yaitu alif, waw, dan ya. Famisalul fi'il mudhari alladhi akhiruhu alifun. Contoh fi'il mudhari yang akhirnya alif, yas'a. Yardha, yahwa, yan'a. Yashqa, yabqa. ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو يدعو يرجو يبلو يسمو يكسو ينبو. ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء يؤتي يقضي يستغشي يحيي يلوي يهدي. Nah, ini contoh-contoh fi'il yang mu'tal akhir, alif, waw, atau ya. Fa idza qulta lam yas'a aliyun ila al-majdi, apabila kamu katakan Ali tidak berusaha kepada kemuliaan. Syaitan di sini yas'a, kita baca ya, i'rabnya Lam harfu nafiin wa jazmin wa qalbin. Yas'a fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi hadfu harfil illah wa huwal alif. Wa aliyun fa'ilun marfu'un bil fi'li. Wa alamatu rafi'at dhamma dhairu ala akhir li'annahu ismul mufrad wa ilal majri jarun wa majrurun mit'alliqun bil fi'li. Qala syarif fa inna yas'a majzumun. Kata yas'a ini dijazm. Kenapa dijazm? Lisabki harfil jazmi alaihi. Karena didahului huruf penjazm atasnya yaitu lam. Wa alamatu jazmi hadful alif. Tanda jazmnya dengan membuang alif. Dari mana yang dibuang itu alif? Wal fathatu qablaha dalilun alaiha. Fathah sebelum alif yang dibuang itu sebagai tanda atasnya. Jadi kalau harokat akhirnya setelah dibuang itu fathah, berarti yang dibuang alif. Kalau harokat akhirnya kasrah, berarti yang dibuang ya. Kalau harokat akhirnya dhammah, berarti yang dibuang apa? Al-waw. Wa huwa fi'lun mudhari'un mu'talul akhir. Dia adalah fi'il mudhari' mu'talul akhirin. Fa idza qulta, contoh yang lainnya, lam yad'u Muhammadun illa ilal haqqi. Muhammad tidaklah mengajak, menyeru kecuali kepada kebenaran. Syaitnya lam yad'u. Kita baca i'rabnya. Lam harfu nafiin wa jazmin wa qalbin. Yad'u fi'il mudhari'un majzumun bilam. Wa alamatu jazmi hadfu harfil illah wa huwa al waw. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi dhamma dhaira ala akhirih illa harfu istisna la mahalla lahu min al-i'rab ila al-haqqi jarun wa majrurun mut'alliqan bil fi'li. Fa inna yad'u, berkata syarif, fa inna yad'u fi'lun mudhari'un majzumun bi sabqi harfil jazmi alaih. Maka sungguh yad'u adalah fi'il mudhara' yang dijazm karena didahului huruf jazm atasnya. Wa alamatu jazmi hadful wawi wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Tanda jazmnya dengan membuang huruf wawu dan dhamma sebelumnya sebagai tanda atasnya. Wa idza qulta lam yu'ti Muhammadun illa Khalidan. Muhammad tidaklah memberikan kecuali kepada Khalid. Syaitnya lam yu'ti. I'rabnya lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin yu'ti fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi hadfu harfi illah wa huwa al-ya. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi dhamma dhaira ala akhir li'annu ism mufrad illa harfu istisna la mahala lahu min i'rab. Khalidan maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu dhaira ala akhirih. Barakallahu fikum. Fa inna yu'ti fi'lun mudhari'un majzumun isatiha fil jazmi alaih. Maka sungguhnya fi'l yu'ti ini fi'l mudhari' yang dijazm karena didahului huruf jazm atasnya yaitu lam. Wa alamatu jazmi hadful ya wal kasratu qabla dalilun alaih. Tanda jazmnya dengan membuang ya, huruf ilah ya, dan kasrah sebelumnya sebagai tanda atasnya. Waqis ala dhalika akhwatiha. Silahkan kamu kiaskan atas hal itu saudara-saudaranya. Barakallahu fikum. Ini tempat yang pertama, tanda jazm dengan membuang huruf illah pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Nah, kalau harokatnya itu dhammah berarti yang dibuang wawu, kalau fathah berarti alif, kalau kasrah berarti ya. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua, al-af'alu khamsah alati turfa'u bisubutin nun. Tempat yang kedua adalah fi'il-fi'il yang lima atau amsyiratul khamsah yang tanda rofa'nya dengan tetapnya nun. Waqad sabaqa bayanuha, dan sungguh telah berlalu penjelasan tentang fi'il-fi'il yang lima ini atau amsyiratul khamsah ini. Yaitu apa? Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamah, dan ya mukhatabah. Kalau kita lihat dalam tasrif, fi'il mudhari' itu akan ada 7 ya, dengan yang disambung alif, wawu, dan ya ini. Naam. Akan tapi ada tiga yang sama, ya. Tiga yang sama ini yang bersambung dengan alif, naam, tasniyah. Kalau kita ambil satu contoh, misalkan yaktubu, atau di sini nanti ada, ya, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Dari ke 12 atau 14 fi'il ini yang bersambung dengan alif tasnya ada 6, yaktubani, mereka dua laki-laki, taktubani, kalian, mereka dua perempuan, taktubani, kalian dua laki-laki, taktubani, kalian dua perempuan. Ada 4. Baik, yang pertama diawali ya, yang ketiga ini semuanya sama lafadznya, diawali dengan ta. Yang bersambung dengan wawu ada 2, yaktubuna, taktubuna, yang bersambung dengan ya 1, taktubina. Nah, total ada 7, tapi 3 sama, diambil 1 saja sehingga menjadi 5. Maka dikatakan af'alul khamsah atau amsilatul khamsah. Baik, wa misaluha yadribani wa tadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina. Contohnya di sini yadribani bersambung dengan alif, tadribani bersambung dengan alif, yadribuna bersambung dengan wawu, tadribuna juga dengan wawu, tadribina dengan ya. Taqul lam yadriba wa lam tadriba wa lam yadribu wa lam tadribu wa lam tadribi. Sebelum kemasukan lam, ini semuanya marfu. Setelah kemasukan lam, di sini jazm, ya. Fakullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudhari'un majzumun li sabqi harfil jazmi alladhi huwa lam 'alaih. Maka masing-masing dari fi'il-fi'il ini semuanya fi'il mudhari' yang dijazm karena dihuruf huruf penjazm atasnya, yaitu lam. Tanda jazmnya wa 'alamatu jazmi hadfun nuni wal alifu wa wil wawu wal ya'u fa'ilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Nah, adapun alif, wawu dan ya itu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Adapun alif pada yadribu dan tadribu itu fariqah, ya, alif pembeda antara wawu jamak dan wawu mufrad. Alhamdulillah selesai dari pembahasan tentang tanda-tanda i'rab. Naam. Kemudian tamrinat latihan. Istakmil kulla fi'lin min al-af'alil atiyati fi salasi jumalin mufidatin. Gunakan setiap fi'il dari fi'il-fi'il berikut ini dalam 3 kalimat sempurna. Bihaitsu yakunu fi wahidatin minha marfu'an wa fi tsaniyati mansuban wa fi tsaniyati tsalitsati majzuman. Pada kalimat pertama fi'ilnya ini marfu'. Ingat, marfu' kapan? Ketika tidak didahului penasab dan penjazm. Yang kedua mansub ketika didahului penasab an, lan, idan, kai dan seterusnya. Yang ketiga dijazm ketika didahului alat penjazm. Lam, lama, naam, alam, alama, lamul amri wadua, wala finai wadua. Ini yang menjelaskan satu fi'il. Wadbidhu bisyaklit tami fi kulli jumlatin, beri harokat sempurna pada semua kalimat. Nah, ini mudah, ya. Yang kedua, dok film. Nah, tentunya dengan memperhatikan tanda i'rabnya, ya. Tanda i'rabnya, rofaknya, nasabnya, jazmnya. Yang kedua, dhafil makanil khali minal jumalil atiyati fi'lan mudhari'an munasiban summa bayyin alamata i'rabihi. Letakkan pada tempat yang kosong pada kalimat-kalimat berikut ini fi'il mudhari' yang sesuai dan kemudian jelaskan tanda i'rabnya. Taib as'ilaton ini sebagai ringkasan dari pembahasan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك فيكم.